بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih katanya pacaran itu dilarang? Apa hubungan dengan pertanyaan kita? Tapi kenapa kebanyakan yang pacaran happy ending? Masya Allah, bahkan sampai menikah. Pertama, apa ukuran happy ending itu? Itu dulu. Awas, hati-hati. Apa Anda kira semua yang pacaran happy ending? Tidak. Ya, banyak yang end tanpa happy. Banyak. Ya, kamu dia end, katanya kan selesai gitu sampai di situ. Baik, teman-teman sekalian, ukuran baik atau buruk itu dalam syariat bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Jika dalam ketentuan itu kemudian melanggar hukum-hukum Allah, maka itu positif dinyatakan tidak baik menurut Allah. Sebetulnya begini, asal kata pacaran itu, asal katanya konotasinya positif. Cuman dipraktekkan oleh perkembangan masa, oleh generasi-generasi jadi negatif. Jadilah kemudian kata itu menjadi negatif. Dulu di bilangan Melayu, ya, terkhusus sampai ke kisaran Sumatera ujung sana, ke Medan ke sebelah sana. Dulu kalau ada orang-orang Melayu ingin dilamar, maka calon suami itu kemudian akan mendekat ke rumah calon istrinya. Lalu dia membuat pantun ke dekat-dekat itu. Ketika membuat pantun sedemikian rupa, menyatakan dirinya ingin diterima bagian keluarga, maka calon bapak mertuanya akan menangkapnya dari belakang. Dibalas pantun itu. Kalau benar-benar diterima, terjadi kemudian lamaran, maka, nah ini poinnya, si tangan perempuan itu akan diberikan daun pacar. Maka sejak saat itu status dia selama 40 hari akan dibimbing si calon istri oleh ibunya untuk bersiap-siap kursus menjadi perempuan dan istri yang saleh. Bagaimana melayani suami dalam kebaikan. Saat dipacari itulah proses menunggu selama 40 hari dikenal dengan pacaran. Asalnya begitu. Di pacaran itu dikenakan daun pacar. Cuman sekarang konotasinya jadi meluas, jadi sesuatu yang tidak baik. Maaf, bersentuhan bukan pada waktunya. Ya, kadang-kadang belum terjadi gitu, tapi setannya luar biasa. Ingat ya, ada jenis setan-setan itu yang akan hadir di rumah tangga, bahkan sebelum itu terjadi. Jadi kalau belum terjadi ikrar, terjadi akad, maaf, itu setan berusaha mendekat-dekatkan. Supaya maksiat. Belum jadi, ya dilamar aja belum, sudah naik beca bersama. Naik beca berdua, beca seakan milik berdua. Tukang beca enggak ada. Jalan aja gitu kan. Apa? Maksiat. Ya beda, nanti akan terasa. Begitu kasih sayang ditumpahkan saat pacaran, begitu menikah, sudah enggak ada sayangnya. Habis. Itu yang jadi bahaya. Makanya setan ini disebutkan di Quran surat kedua, ayat 102. Paling kiri, dari atas sampai pertengahan. Di tengahnya dikatakan yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugas dia memecah belah kehidupan rumah tangga. Nanti setelah menikah, tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan sendiri. Coba silahkan cek. Awal-awal kelihatan bagus. Menyenangkan. Nanti setelah berjalan, setan baru mulai di situ. Jalan. Kita semua merasakan yang sama lah yang sudah menikah. Yang belum, coba diam aja dulu. Ya. Baik. Terasa, Pak. Ya. Coba cek bandingkan. Sebelum menikah, itu pasangan kita yang paling bagus. Setelah menikah, istri orang kadang-kadang lebih bagus dibanding istri kita. Dilihat. Ya, coba. Antum mau ke kantor. Mah, ke kantor dulu. Ya udah. Ya udah. Suami orang, ke kantor, Pak. Masya Allah. Halus banget. Perempuan juga sama. Ya, coba lihat. Ke suaminya. Pak, mau ngantar anak dulu. Ya, hati-hati. Hati-hati. Masya Allah. Istri orang, ngantar anak, Bu. Masya Allah. Itu baru kalimat. Baru kalimat, tidak mudah, tidak mudah. Kadang-kadang kalau begitu pelik nanti, hal-hal kecil aja, itu jadi pikiran. Kan saya sering sampaikan kepada antum, gara-gara mau ke taklim aja, itu bisa jadi perdebatan. Papa, kita berangkat nih, mama pakai baju yang mana ya? Hitam atau putih? Kata suaminya, hitam aja mah, bagusan dikit. Ah, putih kali, Pa. Tuh. Kata yang ngusulkan, tapi dijawab, sudah punya pilihan. Luar biasa. Masih mending kalau dipakai satu di antara dua itu. Begitu keluar, hijau. Capek kita itu. Pokoknya ada aja lah gitu ya. Ya, jadi teman-teman sekalian, udah ini bukan pertanyaan lagi sebetulnya. Sudah jatuh hukum. Kalau yang dimaksud pacaran seperti orang sekarang, itu haram hukumnya. Haram hukumnya, sudah tinggalkan. Ya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu hanya dibuat hal-hal yang seakan menyenangkan saja. Ya.